Bangka memang pulau indah. Dari dulu hasil timah melimpah. Men kesini janganlah lupa singgah. Bujang Mia cikar ke ramah tamah. Banyak pantai pasir putih bersih. Bagus-bagus sekuayo nak milih. Ade matras teluk limau pantai berdukang. Jalan-jalan jangan lupa bawa kemplang. Yo pergi ke Pulau Bangka, ajak kawan alonglah kita ginata. Ramai-ramai kita semua berser ke pantai. Kejang tiger mandang ikan sambil nyantai. Yo pergi ke Pulau Bangka, ade nganggong adat kita orang kampung. Mawa rantang mawa dulang gisame-same. Ati seneng benang letih dak terase. Repuk kasang orang ke ai anye. Mandi jadi ade mandi belimau. Tari campak dari dulu jadi tradisi. Jangan lupa datanglah ke negeri kau. Ajak kawan, alonglah kita ginata. Ramai-ramai kita semua pesir ke pantai. Kejang tiger, menggang ikan sambil nyantai. Yo, pergi ke Pulau Bangka. Ade nganggong, adat kita orang kampung. Mawa rantang, mawa dulang, gisame-same. Ati seneng, badan letih gak terasa. Tari campak dari dulu jadi tradisi. Jangan lupa datanglah ke negeri kami.